balai hari sanjung mama kai baju guntiang cino guntiang cino ulah rayu si daun siria bacarai pinang jutang tuanya apa katengan si caramu kurang kapau baik kaladang saruk pokode coba bajunya hiyo buru lakunya alang ayam tapau di sembahnya kurang saya juga nir pai manggale kepadang gua iyo sari bayam putih ko indah siko alang menyembah jiko mandi denai dilulu ayanan usah adia sawa di sawa usah dikaruahi dikaruahi jiko mati denai dahulu mati nan usah adia jangwa di jangwa usah dirato Dirato kopi